بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد yang kesembilan من آثار الذنوب والمعاصي أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد. Bahwasanya yang namanya kemaksiatan akan mengurangi umur dan akan menghilangkan barokah dari umurnya. Walabud, dan mesti demikian. Fa innal birra kama yazidu fil umur fal fujur yuqassiru al umur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana kebaikan, al bir akan yazidu fil umur, akan memperpanjang umur. Tentunya sebaliknya al-fujur, kemaksiatan-kemaksiatan akan mengurangi umur. Ada perselisihan para ulama tentang apa makna mengurangi umur. Walaupun disebutkan dalilnya tentang silaturahmi menambah umur, kebaikan menambah umur. Tetapi mereka berselisih tentang apa maknanya menambah umur. Taifah dari para ulama berkata, "Nuqsanu 'umril 'asi huwa dhahabu barakati 'umrih." Berkurangnya umur seorang yang bermaksiat adalah karena hilangnya barakah atau kurangnya barakah. "Wa mahquha 'alaih." Wa hadha haqq. Dan ini benar. Wa huwa ba'd ta'thir al-ma'asi, dan itu adalah pengaruh kemaksiatan. Adapun kelompok yang kedua dari para ulama berkata, bal yanqus haqiqatan, bahkan benar-benar berkurang. Yang tadinya umurnya sekian jadi sekian. Sama seperti yanqus rizq, sebagaimana berkurangnya rizqi, umur juga berkurang dengan dosa-dosa. فجعل الله سبحانه وتعالى للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثر وتزيد وللبركة في العمر أسبابا تكثر وتزيد. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk harta benda atau rezeki ada barakah, ada sebab-sebab yang menyebabkan bertambah banyak rezeki, bertambah barakah, demikian pula umur. Ada sebab-sebab yang menjadikan umur itu bertambah barakah. Dan tentunya sebagaimana umur sudah ditakdirkan, sudah dicatat umurnya sekian, rezeki juga sama. Rezeki juga dicatat. Bahkan dalam satu hadis tulis ketika masih di perut ibunya, rezekinya. Tulis umurnya. Tulis dia sengsara atau bahagia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu menentukan umur sesuai dengan apa yang dia akan kerjakan nanti. Dia akan berbuat begini, maka umurnya sekian. Dia akan berbuat begini, maka rezekinya sekian. Allah Maha tahu bahwa manusia-manusia ini akan berbuat begini dan begitu. Qanif bin a'azakumullah. Qalu, mereka berkata, wa la tamtani' ziyadatul umur bi asbabin kama tanqusu bi asbab. Maka tidak terhalang, artinya mungkin saja umur bertambah karena satu sebab-sebab, sebagaimana mungkin saja umur berkurang karena sebab tertentu. Wal arzaqu wal ajal was sa'ada was syaqawah was sihhatu was saqam wal marad wal ghina wal faqr wa in kanat bi qada'ir rabbi 'azza wa jal fa huwa yaqdi ma yasha'u bi asbabin. Yang namanya ajal-ajal, umur-umur manusia, rizki-rizki manusia, sengsara atau bahagianya, sehat atau sakitnya, kaya atau miskinnya, semua itu adalah dengan keputusan Allah, dengan takdir dari Allah Azza wa Jal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan begini dan begitu sesuai dengan sebab-sebab yang Allah juga takdirkan. Ja'alaha mujibatan limusabbabatiha, yang dijadikan sebagai musababnya. Sebab musabab artinya sebab akibat. Bahwa dengan sebab ini terjadi akibatnya seperti ini. Wa qala ta'ifatun, Ada kelompok ulama yang ketiga yang menyatakan ta'thirul ma'asi fi mahkil umri innama huwa bi an haqiqatul hayah wa hiya hayatul qalbi. Pendapat yang ketiga berkata, berkurangnya umur adalah karena yang namanya kehidupan manusia secara hakiki adalah kehidupan hatinya. Maka ketika lihada ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala kafir mayyitan ghair hayy. Oleh karena itu Allah menyebut orang-orang kafir sebagai orang mati. Amwatun ghairu ahya. Kata Allah mereka amwatun ghairu ahya. Ketika Nabi mengajak bicara mereka, mengajak mereka, mendakwahi mereka, mengingatkan mereka, mereka tidak peduli. Maka Allah katakan, wama anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau enggak akan bisa membicara atau berbicara pada orang mati yang sudah dikubur. Maksudnya orang kafir tadi. Wama anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau enggak bisa mengajak bicara orang mati. Artinya orang-orang musyrikin tadi, kafir tadi dikatakan mayit. Di pendapat ketiga. Berarti ketika dia berbuat jelek, saat itu dia tidak hidup. Mati dia. Berarti umurnya berkurang. Sesuai dengan kemaksiatannya. Semakin banyak dia berbuat maksiat, semakin berkurang umurnya. Satu, terbuang waktu sia-sia. Dan itu umur. Kedua, dia tidak dianggap hidup ketika itu. Dianggap mayit. Maka kehidupan dia berkurang. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Antara pendapat pertama dan kedua dan ketiga tidak bertentangan. Pendapat pertama, barokah umurnya hilang atau berkurang. Pendapat kedua, memang umurnya secara hakikat berkurang dan bertambah. Sesuai dengan asbab yang Allah takdirkan. Yang ketiga, karena yang namanya kehidupan adalah kehidupan hati, maka siapa yang hatinya tidak hidup berarti dia mati. Oleh karena itu orang-orang kafir dikatakan mayyit. Allah katakan amwatun ghairu ahya dalam surat An-Nahl ayat 12. Fal hayatu fil haqiqah hayatul qalbi. Maka yang namanya hidup adalah kehidupan hati. Wa umrul insan muddatu hayatihi falaysa umruhu illa awqat hayatihi billah. Kalau sudah demikian, berarti seorang manusia dikatakan hidup dengan sebenar-benarnya hidup adalah ketika hatinya hidup. Kapan manusia hatinya dalam keadaan hidup? Ketika dia selalu bersama Allah. Di jalan Allah. Mengingat Allah. Maka hatinya hidup. Dan saat itu, dia hidup. Fatilka sa'atu umrihi. Maka itulah saat umurnya. Yang hidup tadi, itulah umur dia. Fal birru wa taqwa ta'ata zidu fi hadhil awqa'at. Maka ketakwaan, kebaikan, ketaatan, semuanya merupakan perangkat kehidupan hati. Maka saat itu hatinya hidup. Wala umra lahu siwaha. Dan dia tidak punya umur lain kecuali yang itu. Jadi kalau kamu umurnya 60 tahun. Masa-masa bertakwanya berapa? Kalau cuma 3 tahun ya umurmu cuma 3 tahun. Selebihnya amwatun ghairu ahya. Kalau dia sesat sekian tahun. Amwat. Sampai kemudian dia sadar taubat, maka saat itu hidup, baru bermula umurnya. Berapa lama? Sesuai dengan ketakwaan dia, sesuai dengan albir, sesuai dengan kehidupan hatinya. Ini pendapat yang ketiga. Wabil jumlati, maka secara ringkasnya, fal 'abdu idza a'rada 'anillahi washtaghala bil ma'asi dha'at 'alaihi ayyamu hayatihi. Secara ringkas, bahwa seorang hamba jika dia berpaling dari Allah, menjauh dari Allah dan sibuk dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, maka terbuang sia-sia umurnya. Terbuang sia-sia umurnya. Dan yang terbuang itu adalah kehidupan. Dia buang sia-sia. Allati yajid ghibba idha'atihi yawma yaqul. Maka dia akan dapati umur yang hilang tadi. Kapan dia merasa kehilangan? Mungkin di dunia tidak merasa dia kehilangan umur. Dengan berbagai macam dosa, kemaksiatan, kesesatan, penyimpangan. Mungkin tidak merasa. Kapan dia merasa kalau dia umurnya hilang? Yaumul qiyamah. Ketika dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya laitani qaddamtu lihayati. Apa maknanya? Ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai kiranya aku memanfaatkan kehidupanku. Qaddamtu ini beramal. Berbuat. Beramal saleh. Duhai kiranya aku beramal dengan amalan baik di kehidupanku. Ya laitani qaddamtu li hayati. Qul ibn a'azakum Allah. Fala yakhlu imma an yakuna lahu ma'a dhalika tatallu ila masalihihi ad-dunyawiyyah wal ukhawiyyah aw la. Maka tidak lepas seorang manusia. Apakah dia memperhatikan kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya atau tidak? Fa in lam yakun lahu tatallu' ila dhalika faqad dha'a. Kalau ternyata dia sama sekali enggak perhatian dengan kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya, berarti dia telah menyia-nyiakan umurnya. Seluruhnya. Wa dhahabat hayatuhu batilan. Berarti hidupnya sia-sia. Kenapa? Karena tidak dimanfaatkan sama dia sama sekali. Maka dari dua sisi, umurnya hilang. Sisi pertama umurnya hilang, karena disia-siakan. Sisi kedua umurnya hilang, karena orang yang seperti itu dikatakan amwatun ghairu ahya. Berarti dia tidak hidup. Wa in kana lahu tatallu', kalau dia memiliki perhatian terhadap kehidupan akhirat, maka dilihat sebatas mana dan sepanjang apa dia memperhatikan akhiratnya. Kalau dia memiliki tatallu' ila dhalika talat 'alaihi tariq bisababil 'awa'iq, maka kalau dia memiliki pandangan ke akhirat tapi masih berbuat dosa-dosa, berarti engkau memperpanjang perjalananmu dan mempersulit perjalananmu. Kamu muslimin, kita muslimin, berarti memiliki tatallu' ila al-akhirah, memiliki perhatian terhadap akhirat. Walaupun karena yang tidak memikirkan akhirat berarti kafir. Muslim memikirkan akhirat. Tetapi ketika engkau bermaksiat, berbuat dosa dan seterusnya, berarti perjalananmu ke arah yang kita inginkan, keridhaan Allah dan jannahnya, terhalang dengan sekian banyak kendala. Dengan sekian banyak awa'iq. Ta'assarat alaihi asbabul khair. Yang akan menghalangi sebab-sebab kebaikannya. Sesuai dengan kesibukan dengan lawannya. Sesuai dengan kesibukan dia pada lawannya. Apa lawannya? Ketaatan. Apa lawannya? Kebaikan. Kemaksiatan. Semakin banyak dia sibuk dengan kemaksiatan, maka kebaikan semakin terhalang. Wadhalika nuqsan haqiqi min umrih. Dan itu adalah kekurangan umurnya secara hakiki. Sebenar-benarnya berkurang umurnya. Wasirul masalah, inti permasalahannya adalah bahwa umur manusia adalah sebatas kehidupannya di dunia. Wala hayata illa biiqbalihi ala rabbih, dan gak ada kehidupan kecuali ketika dia menghadap Rabbnya. Wa tana'um bihubbihi, dan bernikmat-nikmat dengan mencintainya, dengan mengingatnya, dengan berzikir kepadanya, dengan beribadah kepadanya. Wa itsari mardatih, dan dengan mementingkan keridhoannya. Ini kehidupan. Maka semakin banyak sisi ini, berarti semakin hidup. Khamil bin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini yang ke-9. Yang ke-10. Al-ma'asi yuwallid ba'duha ba'dan. Bahwa kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan. Yuwalid ba'duha ba'dan, artinya sebagian maksiat melahirkan maksiat yang lain. Sebagaimana yang dikisahkan tentang pendeta Bersiso, yang tadinya dia berkhalwat dengan wanita yang disuruh untuk menjaganya, setelah berkhalwat sampai kepada dosa yang berikutnya, yaitu zina. Setelah zina, membunuh. Setelah membunuh, berdusta. Setelah berdusta, sampai berakhir dengan sujud pada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minha anna al-ma'asi tazra'u amthalaha, bahwa kemaksiatan itu akan menumbuhkan kemaksiatan yang sejenis. Wa yuwallid ba'daha ba'dan, dan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Hatta ya'uzza 'ala al-'abdi mufaraqataha, hingga akhirnya semakin susah seorang hamba untuk meninggalkannya. Wal khuruj minha, susah untuk keluar dari kemaksiatan sudah terjerat dengan jeratan-jeratan iblis. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana sebagian para salafus saleh berkata, inna min uqubati sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya balasan kejelekan adalah kejelekan yang sejenisnya atau kejelekan yang setelahnya. Balasan dari kejelekan adalah kejelekan yang setelahnya. Wa inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Sebagaimana balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang sepertinya atau yang setelahnya. Fal 'abdu idza 'amila hasanatan qalat ukhra ila janbiha. I'malni aidan. Seakan-akan kalau satu kebaikan dikerjakan, maka kebaikan di sebelahnya berkata, kerjakan aku juga, kerjakan aku juga. Dikerjakan yang kedua, yang ketiga akan berkata, kerjakan aku juga, kerjakan aku juga. Qul inna na'azakumullah. Ada seorang tua renta mau menyeberang jalan lama, enggak nyebrang-nyebrang karena sulitnya. Kamu lihat kasihan, kamu tuntut. Dari mana, Pak? Saya mau ke sini. Muncul kasihan orang ini. Saya antarkan sekalian ke rumahnya. Sampai di rumahnya, ya Allah, ternyata orang ini sangat miskinnya, perlu dibantu. Maka dia sedekah. Terus dari mengantar sampai kemudian bertambah lagi sampai memberikan, selalu mengerjakan kebaikan yang satu, kebaikan yang lain berkata, kerjakanlah aku juga. I'malni aidan, kerjakan aku juga. Fa idza 'amila qalat tsalitsah, kalau dikerjakan yang kedua, yang ketiga pun mengatakan, kerjakan aku juga. Wa halumma jarra, dan begitulah seterusnya. Fa tada'afa ar-ribhu, maka akhirnya bertambah keuntungan dia dengan kebaikan. Wa tazayyadatil hasanat, dan kebaikannya bertambah. Wa kadzalika janibi sayyi'at, demikian pula sisi kejelekan. Setiap dikerjakan satu kejelekan, muncul kejelekan yang lain. Aku belum dikerjakan. Wal ma'asi hay'at rasikhah hatta tasrat ta'ah, wal ma'asi hay'at rasikhah, hingga jadilah kebaikan dan kejelekan tadi ketika dikerjakan semakin kokoh. Kebaikan dikerjakan semakin bertambah, semakin bertambah, semakin kuat, semakin kuat. Kejelekan juga demikian. Dikerjakan kemaksiatan, maka kerjakan yang berikutnya, berikutnya, berikutnya, sampai semakin kokoh. Akhirnya menjadi sifatin lazimah. Akhirnya menjadi sifat yang melekat pada orang tadi. Orang yang mengerjakan kebaikan, akhirnya terseret pada kebaikan yang berikutnya, terbawa pada kebaikan yang berikutnya, berikutnya, berikutnya, sampai melekat menjadi sifat yang lazimah. Jadi sifat yang melekat pada dia, bahwa dia orang baik, orang saleh, orang mukmin taqi, masya Allah. Sebaliknya yang bermaksiat sama seperti itu, terseret pada maksiat yang berikutnya, pada maksiat yang berikutnya, terus yang kedua pada yang ketiga, ketiga pada yang keempat, sampai menjadi sifat lazimah pada dirinya bahwa dia orang jahat, asi, mujrim. Na'udzubillah min dzalik. Qala, menjadi malakat thabitah, menjadi sesuatu perangai pada orang tersebut. Falau attalal muhsin at-ta'at ladaqat 'alaihi nafsuh. Karena sudah menjadi perangai orang yang baik tadi, sudah terbiasa dengan kebaikan, ketika tertinggal satu kebaikan saja, dia gelisah. Dia akan merasakan, aduh, saya malam ini lupa, kelewat qiyamul lail, saya lupa pengerjaan ini, saya kelewat, merasa sangat ruginya. Wa daqat 'alaihi al-ardhu bima rahubat, terasa sumpit bumi ini padahal luas. Kenapa? Karena ada ketaatan yang kelewat, tidak sempat dikerjakan dan tidak bisa mundur, tidak bisa diulangi. Ini khudibudina azakumullah, orang saleh. Demikian pula orang yang sudah paleh tadi, seorang yang asi, yang sudah menjadi sifat lazimah, sama seperti itu. Kalau dia tidak berbuat dosa, gelisah. Atau sebaliknya, ketika berbuat taat, gelisah. Kenapa? Bukan sifatnya, bukan perangainya. Duduk di pengajian, kayak copet. Tengok kanan, tengok kiri, gelisah. Bingung, bersungut-sungut, mundur-mundur, kemudian lari. Kenapa? Sudah sifat lazimah, dia adalah orang yang jelek, asy, mujrim. Sehingga dia ketika dengan ketaatan gelisah. Sebagaimana orang saleh tadi dengan kejelekan dia gelisah. Qul inna a'udzubikumullah. Wa hasa min nafsihi ka'annahu al-hut idza faraqa al-ma'a hatta yu'awiduha. Perasaan yang dirasakannya seperti perasaan ikan ketika diambil dan diletakkan di darat. Kayak apa itu? Terus begitu. Sampai dimasukkan ke air lagi, baru tenang. Emang ini tempat kehidupan saya. Sama, orang baik di tempat yang jelek akan gelisah. Akan cari bagaimana caranya dia harus pergi dari situ. Begitu pergi, ketemu orang soleh, tenteram hatinya. Seperti ikan dimasukkan ke air. Sebaliknya al-asi tadi, yang sudah menjadi sifat lazimah, sama seperti itu. Di tengah-tengah orang soleh, gelisah. Sampai ketika bertemu dengan kelompoknya, baru dia tenteram seperti ikan masukkan air. Inni ma'akum. Inna manahnu mustahzi'u. Tadi aku cuma main-main di sana, enggak serius. Kapan itu? Kalau kembali ila syayatinihim qalu inna ma'akum inna manahnu mustahzi'un. Na'udzubillah. Walau attala al-mujrimul ma'asiyah wa akbala ala ta'ah ladaqat alihi nafsu. Demikian pula seorang mujrim tadi, kalau dia meninggalkan satu kemaksiatan dan kemudian mengerjakan ketaatan, hatinya sempit, susah, sulit. Wa daqa sadruh, dadanya sempit. Wa a'yat alihi madahibuh hatta yu'awiduha. Sampai dia kembali kepada kemaksiatan, baru dia tenteram seperti air, seperti ikan dimasukkan ke air. Hatta inna katsiran minal fussaq la yuwaqi'ul ma'siyah min ghairi ladzatin yajiduha wa la da'iyatin ilayha illa lima yajidu minal alami bi mufaraqatiha. Sebagaimana orang-orang fasik, dan sungguhnya orang-orang fasik la yuwaqi'ul ma'siyah, dia mengerjakan kemaksiatan min ghairi ladzatin yajiduha. Mengerjakan kemaksiatan sampai tidak ada kesenangan apapun. Dan gak ada keuntungan apapun. Bahkan tidak ada yang mengajak dia kerjakan maksiat. Kenapa? Hatinya tenteram kalau mengerjakan maksiat. Gak ada yang ngajak, gak ada yang nyuruh, gak ada untungnya lagi. Tapi rasanya kayaknya ada yang kurang kalau dia belum melaksanakan maksiat. Maka ketika dia masuk kembali ke permainan judinya, baru tenteram. Walaupun kalah terus. Gak untung sama sekali. Gak ada yang ngajak, gak ada yang maksa, gak ada keuntungan. Tapi tetap, karena merasa itulah kehidupan dia. Kama sarraha bidzalik, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Qaum, seperti yang dimaksud adalah Abu Nuwas Al-Hasan Ibn Hani, berkata dalam sebuah syairnya, wa ka'sin syaribtu ala ladzatin wa ukhra tadawaitu minha biha. Satu cangkir, satu sloki aku minum khomr dengan nikmat, lezat. Dan aku minum satu sloki lagi untuk mengobati yang tadi dengan yang tadi. Apa maknanya? Mengobati yang tadi dengan yang tadi. Tadawaitu minha biha. Aku merasa berbuat sesuatu yang jelek, minum khamr. Tapi bagaimana ya? Untuk menghilangkan kebingungan itu, minum khamr lagi. Astagfirullah. Lihat barakallahu fikum. Kata penyair-penyair ketika memuji khamr, aku minum khamr dengan kenikmatan. Tetapi kemudian aku mendapatkan sesuatu. Ini kegelisahan, dosa dan sebagainya. Maka aku obati kegelisahanku dengan khamr lagi. Tadawaitu minha biha. Aku berobat dari penyakitnya dengan meminumnya. Dan merasakan sakit, batuk, ini dan itu. Untuk menghilangkannya dengan minum lagi. A'udzubillah. Nabbalal. Penyair lain berkata, fakanat dawai wahiyya da'i bi'ayniha. Dan bahwasanya obatku adalah penyakitku itu sendiri. Itu adalah obatku. Kama yatadawa syaribul khamri bil khamri. Sebagaimana berobatnya peminum khamr dengan khamr. Lihat barakallahu fikum. Orang kalau sudah dikuasai oleh dosa, dan dosa sudah menjadi perangainya, sudah menjadi sifatnya, maka dia akan tenteram dengan dosa. Tanpa berbuat dosa, dia sakit. Bagaimana menyembuhkan sakitnya? Ya belum berbuat dosa lagi. Wala yazalu al-'abdu yu'adu at-ta'ah wa yalafuha wa yuhibbuha wa yuthiruha hatta yursil Allah subhanahu wa ta'ala bi rahmatin ilayhi al-mala'ika ta'uzzuhu ilayha azza wa tuharriduhu 'alayha wa tuz'ijuhu 'an firashihi wa majlisihi ilayha. Seorang hamba yang selalu memperhatikan ketaatan-ketaatan, senang dengan ketaatan, suka dengan ketaatan, dan selalu mementingkan ketaatan, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirim para malaikat-malaikat dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Allah kirim malaikat ta'uzzuhu azza untuk mendorong dia berbuat taat. Wa tuharriduhu, membuat semangat dia untuk mengerjakan ketaatan. Wa tuz'ijuhu an firasyih, dan membangunkan dia dari tempat tidurnya untuk salat, untuk ibadah, untuk berbuat taat. Diutus khusus malaikat untuk mendorong dia, memberi semangat dia, membangunkan dia, sehingga tidak ada yang membangunkan siapapun. Tiba-tiba dia bangun mendengar suara adzan yang sayup-sayup dari kejauhan, bangun. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu terbiasa dengan kejelekan, dengan dosa-dosa, suka dengan dosa-dosa, dan terbiasa dengan dosa-dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan para malaikatnya, para syaitan, Allah takdirkan syaitan yang datang kepadanya, ta'unzuhu azza, yang mendorong dia, memberi semangat dia untuk berbuat maksiat, dan mendukungnya, menambah dia supaya semangat. Bahkan kalau tidur dibangunkan. Tiba-tiba tengah malam bangun, oh iya, ini bola saya, jangan sampai ketinggalan. Enggak dibangunkan, tiba-tiba bangun sendiri. Siapa yang bangunkan? Hanifin azakumullah, ini ingin qiyamul lail, yang ini ingin nonton bola. Barakallahu fikum, sudah terbiasa dengan itu, sehingga jiwanya terdorong. Qal fal awwal qawwa junda ta'ah bil madad. Golongan pertama tadi didorong oleh tentara ketaatan untuk berbuat taat dengan bantuan-bantuan. Fasaru min akbari a'wani, akhirnya menjadi sebesar-besar penolongnya adalah malaikat-malaikat yang Allah utus kepadanya. Wa hadza qawwa junda al ma'siyah. Sedangkan yang kedua memperkuat tentara kemaksiatan dari syaitan dan anak buahnya. Mendorongnya, memberikan bantuan kepadanya, maka syaitan menjadi a'wan, menjadi pendukung-pendukungnya. Yang ke-11. Sampai jam berapa ini? Baru jam 8. فصل المعاصي تضعف القلب. Bahwa kemaksiatan akan melemahkan hati. Hampir sama dengan yang sebelumnya. Sebelumnya mengarah pada penghinaan, maksudnya menghinakan. Yang kedua, membuat lemah. Wa huwa min akhwafiha 'alal 'abdi. Dan ini yang paling dikhawatirkan atas seorang hamba. Kalau dia berbuat kemaksiatan, yang paling dikhawatirkan apa? Lemahnya hati. Beda dengan yang tadi. Lemahnya hati. Lemahnya badan. Tetapi ini lemahnya keinginan. Lemahnya iradah. Sehingga keinginan untuk baik, lemah. Keinginan untuk maksiat, semakin kuat. Wa tudhif iradatu at-taubah syai'an fa syai'an, dan memperlemah semangat untuk taubat. Berbuat kemaksiatan pertama, belum ngerjakan sudah berpikir taubat. Sekali aja nanti saya akan taubat. Ternyata setelah sekali mulai, ternyata semangat taubatnya jadi lemah. Nantilah, gampang. Nikmati dulu. Kerjakan yang kedua. Dan terus semangat pada yang ketiga. Pada yang keempat. Sampai pada ujungnya tidak merasa perlu taubat. Tidak merasa perlu taubat. Ini tud'if iradatut taubah, memperlemah semangat taubat. Ila an tansalikha min qalbihi iradatut taubah bil kulliyah, yang akhirnya lepas keinginan taubat dari dirinya. Lepas keinginan taubat dari dirinya. Falau mata nisfuhu lama taba ila Allah, padahal jangankan lepas seluruhnya, separuh saja berkurang, dia enggak akan taubat pada Allah Ta'ala. Apalagi lepas seluruhnya. Fayati minal istighfar wa taubatil kadzabin bilisani syai'in katsir. Maka pada mereka, para pendosa-pendosa ini, kalaupun ada kalimat istighfar, kalaupun ada kalimat atubu ila Allah, kalaupun ada kalimat-kalimat seperti itu, hanya di lidah mereka. Kalamul kadzabin, ucapan para pendusta, bilisani, dengan lidahnya. Dan itu banyak terjadi. Wa qalbu ma'qudun bil ma'siyah, sedangkan hatinya terus terikat dengan maksiat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, sambil minum lagi khamrnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, saya salah, astagfirullah. Besok kerjakan lagi. Tidak ada niat taubat sama sekali. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza min a'dhamil amrad wa aqrabaha ila al-halak, dan ini sebesar-besar penyakit yang akan membawa kepada kebinasaan. Sebesar-besar penyakit yang akan membawa kepada kebinasaan. Faslun. Fasal berikutnya. Berarti yang ke-12. Min athari dzunub. Wa minha annahu yansalikhu min al-qalbi istiqbahuha. Termasuk akibat-akibat jelek kemaksiatan adalah hilangnya dari hati anggapan jelek pada maksiat. Asalnya ketika dalam keadaan dia sedang taat, melihat kemaksiatan jeleknya bukan main. Jijik. Astagfirullah. Betapa jeleknya perbuatan itu. Kok mereka tega-teganya mengerjakan seperti itu? Apa untungnya? Apa nikmatnya? Dia begini. Betul-betul merasa bahwa kemaksiatan itu kabih. Jelek sekali. Tetapi ketika dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, mulai perasaan atau anggapan jeleknya berkurang. Fatasiru lahu adah, akhirnya menjadi kebiasaan. Kenapa pertama ngerjakan, oh kenapa kok saya ngerjakan yang seperti ini? Padahal ini jelek, ini enggak baik. Kenapa? Tapi karena sudah merasakan, tapi sepertinya ada ininya juga, ada nikmatnya juga. Dia kerjakan yang kedua, yang ketiga. Fala yastaqbih min nafsihi ru'yatan nas, akhirnya dia tidak merasa jijik lagi sama perbuatan maksiat tadi. Merasa perkara itu tidak jelek, merasa perkara itu tidak busuk. Dan juga ketika orang lain mengatakan itu jelek, dia merasa heran. Mana jeleknya? Apa jeleknya? Dan tidak malu dilihat manusia. Berbuat dosa pertama, biasanya sembunyi-sembunyi. Dan biasanya tangan gemetar. Itu biasanya. Kenapa masih? Dia yastakbih dalam hati. Merasa ini jelek. Tetapi barakallahu fikum, yang selanjutnya, sudah tidak lagi merasa kalau itu jelek. Tenang seperti biasa. Tadinya malu dilihat orang. Yang berikutnya, tidak malu walaupun di tengah manusia dia akan berbuat kemaksiatan. Wala kalamahum fi, dan dia tidak pula peduli dengan ucapan manusia. Kamu berbuat begini, kamu berbuat begitu. Dia tidak peduli, malah ketawa. Malah tertawa, tidak merasa jelek sama sekali. Wa hadza 'inda arbabil fusuq huwa ghayatut tahattuk wa tamamul ladzah. Dan ini menurut mereka, para fusaq, para ahli-ahli maksiat, itu dianggap sebagai puncak kelezatan atau puncak kenikmatan kalau sudah bisa bebas, sebebas-bebasnya, tidak peduli dengan siapapun di dunia ini. Itu merasa sudah paling tingginya. Hatta yaftakhir ahaduhum bil maksiat, sehingga kalaupun enggak dilihat, pengen dilihat. Astagfirullah. Dia enggak dilihat, pengen dilihat. Bahkan kalau enggak ada yang lihat, dia ceritakan supaya diketahui. Tadi malam saya berbuat begini, begini, begini. Oh, nikmatnya. Oh, begini. Ta'udzubillah. Tidak merasa jelek, bahkan merasa baik, bangga. A'udzubillahi minadh-dhalal. Qala hatta yaftakhir ahaduhum bil ma'siyah, sehingga salah seorang mereka berbangga dengan dosa-dosanya. Aku sudah habis sekian botol, aku sudah merasakan segala macam bentuk. Wa yuhaddits biha man lam ya'lam, menyampaikan pada orang yang tadinya tidak tahu. Fayaqul ya fulan, amiltu kada wa kada. Ya fulan, aku sudah mengerjakan ini, sudah mengerjakan itu. Wa hadha ad-darbu minan nas la yu'afun. Ketahuilah, bahwa jenis manusia yang seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tidak akan dimaafkan oleh Allah SWT. Dan itu kata Nabi SAW. Wa yusaddu alaihi tariqat taubah. Dan orang seperti itu sulit untuk taubat. Wa tughlaqu alaihim abwabuha fil ghalib. Dan pintu-pintu taubatnya biasanya tertutup. Seringkali tertutup. Tidak bisa taubat. Mau taubat dia. Mau berbuat baik. Oleh orang-orang awam diketawain. Ah, kamu mau taubat. Percuma. Tidak akan bisa kamu taubat. Akhirnya balik lagi. Sudah dirubah komernya jadi kopi. Nama apa kamu? Kopi. Kopi apa kopi? Diketawain oleh mereka. Akhirnya besoknya dia minum komer lagi. Kenapa? Saya minum kopi juga dibilang minum komer oleh mereka. Lihat jawabannya. Saya minum kopi juga dibilang komer oleh mereka. Biasa sekalian saja minum kopi. Minum komer. Akhirnya kembali minum komer lagi. Khamidin a'azakumullah. Terhalang untuk taubat. Dan orang-orang seperti ini, kata Nabi SAW, tidak dimaafkan. Kullu dhanbin aw kullu ummati mu'afa. Semua umatku bisa dimaafkan. Illal mujahirin. Kecuali orang-orang yang mujahir. Siapa mujahir? Wa inna minal ijhar. Dan termasuk ijhar adalah orang yang berbuat dosa. Dan sudah Allah tutupi dosanya di malam hari. Tiba-tiba pagi hari dia menyatakan, ya fulan, amiltu kada wa kada. Fayahtik nafsahu. Dia buka sendiri aibnya. Waqad bata yasturuhu rabbuh. Padahal dia telah bermalam dalam keadaan Allah tutupi dosa-dosanya. Orang-orang tidak tahu. Tapi paginya dia berbangga. Aku berbuat begini, aku begitu, aku begini, aku begitu. Dengan bangga. Kullu dhanbin aw kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua bisa dimaafkan. Umatku bisa dimaafkan. Kecuali mujahirin. Siapa mujahir? Orang yang sudah tidak lagi menganggap jelek dosa. Malah bangga dengan dosanya. Yang ketiga belas. Wa minha anna kulla ma'asiyatin minal ma'asi fahiyya miras an ummatin minal umam. Ketahuilah bahwa maksiat dari seluruh maksiat mesti merupakan warisan dari umat-umat yang diadab oleh Allah SWT. Allati ahlakaha Allahu azza wa jal. Umat-umat yang Allah binasakan. Penyakit liwat. Atau dosa liwat. Homoseks. Laki-laki dengan laki-laki. Na'udzubillah. Itu warisan dari kaumnya Nabi Lut. Kaum Sodom. Atau kaum Sodom. Yang Allah binasakan mereka dengan azab. Allah jadikan negerinya aliyah safilah. Allah balik. Yang atasnya jadi bawahnya. Wa amtarna alaihi matarassaw. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Ini kaum. Kaum Lut. Diangkat desanya. Sampai nubah kilabihim. Dan kokok ayamnya. Gonggongan anjingnya terdengar di langit. Kemudian dibalik oleh Allah dan dihempaskan ke bumi. Dan asarnya sampai sekarang masih ada. Ya, menjadi laut. Lautnya pun laut yang tidak barokah. Laut mati. Yang tidak ada kehidupan padanya. Ini azab dari Allah SWT bagi mereka. Taib. Kalau mereka diazab seperti itu karena masalah homo. Maka siapa yang mengerjakan perkara-perkara tersebut berarti dia mewarisi kaum yang dibinasakan oleh Allah SWT. Mewarisi kaum Lut. Wa akhdul haqqi bizaid wa daf'uhu bin naqis. Demikian pula orang yang mengambil dengan lebih dan memberi dengan kurang. Wa ilul mutaffifin alladhina idha iktalu ala nasi yastawfun wa idha kaluhum awwazanuhum yukhsirun. Pewaris-pewaris siapa mereka? Mewarisi kaum Nabi Syu'aib, kaum Madian, yang juga Allah binasakan mereka. Allah adab mereka. Yang kalau menjual atau membeli, curang. Mengurangi timbangan. Mengurangi takaran. Wal'ulu fil ardhi wal fasad. Demikian pula kesombongan di muka bumi dan merusak di muka bumi itu warisan dari Fir'aun yang Allah tenggelamkan dalam Laut Merah. Dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dia dan tidak menerima taubatnya karena sudah terlambat. Karena sudah gara-gara. Allah menerima taubat seorang hamba malam yughargir, selama belum gara-gara, sebelum nyawa di kerongkongan. Sedangkan Fir'aun ditenggelamkan dan ketika sudah nyawa di kerongkongan baru menyatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Qul inna a'azakum Allah. Qala wa takabbur wa tajabbur. Demikian pula merasa besar, merasa hebat, merasa kuat. Itu warisan dari warisan kaum Hud yang juga Allah Subhanahu wa taala telah adab mereka. Yang sebagian mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang memengkakkan telinga mereka, yang memutus jantung-jantung mereka, dan mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah mereka. Padahal rumah mereka kokoh. Jabu sakhra bil wad. Mereka mengukir batu-batu gunung menjadi istana, menjadi rumah. Batu gunung diukir bagaimana kira-kira? Apakah bisa goyah dengan gempa? Kalaupun goyah atau goyang, enggak hancur. Kuat, kokoh. Tetapi Allah tidak hancurkan dengan gempa. Allah timpa adab dalam bentuk suara dan angin dingin yang menembus ke jantung-jantung mereka dan menjadikan mereka bangkai-bangkai di rumah mereka. Fi darihim jasimi. Fal'asi labisu thiyab ba'di hadhihi al-umam. Berarti kemaksiatan-kemaksiatan semuanya merupakan warisan-warisan dari kaum yang dibinasakan. Warisan dari kaum 'Ad, kaum Tsamud, warisan dari kaum Lut, kaum Madyan, warisan dari kaum Nabi Nuh yang Allah tenggelamkan mereka. Wa qad rawa Abdullah ibn Ahmad fi kitab az-Zuhd, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ahmad rahimahumullah dalam kitab az-Zuhd li abihi an Malik ibn Dinar. Awha Allah ila nabiyyin min al-anbiya bani Israil. Wa Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi dari nabi-nabi bani Israil. An qul liqaumik. Apa wahyunya? Dikatakan kepada nabi tersebut, katakan kepada kaummu, la tadkhulu madakhil a'da'i wa la talbasu manabis a'da'i wa la tarkabu marakib a'da'i wa la tut'amu mata'ima a'da'i fatakunu a'da'i kama hum a'da'i. Katakan kepada kaummu, jangan kalian masuk dari pintu-pintu masuk musuh-musuhku. Dan jangan kalian pakai pakaian-pakaian musuh-musuhku. Jangan kalian naiki kendaraan-kendaraan musuh-musuhku. Jangan kalian makan makanan-makanan musuh-musuhku. Fatakunu a'da'i kama hum a'da'i. Karena nanti kalian akan menjadi musuh-musuhku sebagaimana mereka menjadi musuh-musuhku. Khamilina a'azakumullah. Disebutkan dalam kitab Az-Zuhd oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam juz kedua. Muslim yang saya hormati. Maknanya terkandung dalam hadis yang sahih. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, termasuk golongan mereka. Artinya mereka kaum-kaum yang dibinasakan. Kaum Sodom dibinasakan oleh Allah. Kaum Ma'an, kaum Thamud dibinasakan oleh Allah. Kaum Madyan dibinasakan oleh Allah. Dan mereka memiliki sifat-sifat yang diterangkan oleh Allah dalam Quran. Yang ini sombong, yang ini curang, yang ini kurang ajar, yang ini begini dan begitu. Baik. Jangan pakai pakaian mereka. Jangan pakai sifat-sifat mereka. Jangan masuk tempat-tempat masuk mereka. Karena kalian akan menjadi seperti mereka. Sebagaimana disebutkan pula dalam Musnad yang masih juz 2 dari Imam Ahmad rahimahullah, dari hadis Abdullah bin Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bu'istu bis-sayf baina yaday sa'ah. Aku diutus dengan pedang di dekat hari kiamat. Hatta yu'badallah wahdahu la syarikalah, hingga Allah diibadahi satu-satunya, tidak sekutu baginya. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan dijadikan rizkiku di bawah naungan tombakku. Wa ju'ila dhillah was-saghar, dan dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi mereka yang khalafa amri, bagi mereka-mereka yang menyelisihi perintahku. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ, dan siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka termasuk golongannya.